Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah. Ini pertemuan kedua. Pelajaran ilmu bahasa Arab. Khususnya di ilmu al-muhadathah. Percakapan. Itu disebut juga ilmu al-hiwar. Percakapan sama juga artinya. Atau kadang ditabir dengan tabir umum oleh ulama bahasa disebut dengan ilmu lugah. Ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di pembahasan. Di pertemuan yang lalu kita masuk di pembahasan. Percakapan yang pertama. Topik yang pertama dari kitab Al-Arabiyah Bayna Yadayk. Dengan pembahasan at-tahiyatu wat-ta'aruf, ucapan selamat dan perkenalan. Yang mana kita sudah jelaskan yang kemarin, di pelajaran pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana kita cara memperkenalkan diri kita, teman kita, dan terkait dengan apa yang harus diucapkan ketika kita baru bertemu dengan teman kita. Di pertemuan yang lalu sudah masuk di percakapan yang pertama. Yang al-hiwarul awal. Percakapan pertama. Yang mana perintahnya undur wastami wa'id. Lihat, dengar, dan ulang. Percakapan antara Khalid dan Khalil. Itu sudah alhamdulillah kita pelajari. Dan sudah kita dengarkan. Bahkan di pertemuan yang lalu kita praktek. Tentang percakapan yang pertama itu. Untuk laki-laki. Sebelum kita masuk di yang kedua. Karena sebenarnya yang kedua itu. Yang ba. Itu hanya diubah dari laki-laki. Ke wanita. Dari mudakar ke mu'annas. Kita mengulang sedikit percakapan yang pertama. Coba antum ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaif haluk. Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bikhairin walhamdulillah. Ini contoh. Kemarin kita praktek. Sekarang antum anggap diri antum Khalid di situ. Coba kita pahiru. Indak. Assalamualaikum. Ismi Ubaid, masmuk. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Indak? Bagas? Assalamualaikum. Ismi Ubaid, masmuk. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Berarti mantap ini ya. Ini yang kemarin. Yang pertama. Yang mana isinya memperkenalkan diri dan tanya kabar. Nah, sekarang kita pindah al-hiwarul al-awwal ba. Masih percakapan pertama tapi ba. Itu tadi hanya mengulang yang pekan lalu. Sekarang percakapan pertama tapi masuk di ba. Ba ini diganti saja laki-laki menjadi apa? Perempuan. Lihat, perhatikan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ki. Kalau laki-laki, ka. Ya kan? Ana sudah ajarkan di pekan lalu. Di papan. Jadi masmuki itu siapa nama kamu sama tapi perempuan. Perempuan. ismi Khadijah. Sama kaifa haluki, lihat ki. Iya, yang mana nanti bisa kita sukun? Kaifa haluk bisa. Cuma kan lawan bicaranya dilihat. Indikasinya di lapangan nanti koordinanya. Iya. Kaifa haluki bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti anti. Kalau laki-laki anta. Itu yang diganti anti. Bi khairin walhamdulillah. Ini kita enggak usah diulang karena sama. Ganti saja ka menjadi ki. Anta menjadi anti. Iya, itu saja perbedaannya. Baik, lihat al-mufradat. Al-mufradat artinya kosakata yang ada di percakapan yang pertama. Yang mana kosakata ini penting. Undur wastami wa'id. Dia bilang, lihat, dengar, ulang. Perhatikan perintahnya, lihat, dengar, kemudian apa? Ulang. Iya, perhatikan baik-baik. Lihat yang paling pertama. Kaif haluk. Apa artinya itu? Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Itu laki-laki. Kalau perempuan, kaif haluki. Ki. Anti. Anta. Bedanya anti untuk siapa? Perempuan. Kalau anta, laki-laki. Mas muka, laki-laki. Mas muki, itu siapa? Perempuan. Coba ulangi. Kaifa haluka. Kaifa haluka. Kaifa haluki. Anti. Anta. Mas muka. Mas muki. Sekarang tadribul awal. Latihan pertama. Sil. Sambungkan. Baina antara. Al-ibarah. Ungkapan. Kalimat. Waktu roti. Dan gambar. Al-munasabati. Yang sesuai. Ini pelajaran hanya selingan saja. Mudah sekali. Sambungkan antara ungkapan dan gambar yang cocok. Coba, mas muka cocok yang mana dari gambar itu? Dua gambar. Atas atau bawah? Hah? Mas muka atas atau bawah? Mas muki? Hah? Atas. Anti? Hah? Bawah. Anta? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Hah? Atas. Baik, tadrib. Asani, latihan kedua. Indak Pak Heru. Dia bilang, ajib, jawablah. Ini tugas antum. Ajib, jawablah. Assalamualaikum. Lanjut, setelahnya langsung. Kaifa haluka? Tidak, setelahnya langsung. Ulang, kaifa haluka? Kaifa halukum? Assalamualaikum. Langsung nomor 3 dulu ya, ke bawah dulu langsung. Atau ke samping ya, sesuai nomor. Biar tidak bingung. Baik. Nomor 1, Pak Heru ulang. Assalamualaikum. Mas muka. Kaifa haluka. Sampingnya ismi. Ismi. Cocok, lanjut. Ismi Amin. Masya Allah. Lanjut, nomor 5. Assalamualaikum. Sampingnya lagi langsung. Mas Muki. Anggap antum perempuan. Anggap saja. Iya, baik, bagus. Mas Muki. Mas Muki. Baik, masya Allah. Kaifa haluki? Indak, kaifa haluki? Ismi, indak samping? Baik. Lanjut lagi. Assalamualaikum. Mas muka? Indak, papardi ismi? Kaifa haluka? Paling belakang. Di belakangnya tempat perdi. Nih ya, masmuk. Langsung. Ismi. Fadli. Sampingnya langsung. Kita ulang dari awal. Mas, assalamualaikum. Yang belakang, assalamualaikum. Masmuka. Yang sampingnya langsung. Ulang langsung sampingnya. Pindah pertanyaan, pindah orang. Ulang. Assalamualaikum. Masmuka. Sampingnya. Pertanyaan berikutnya. Masmuka. Artinya siapa nama antum? Ismi Zul. Antum paham ini? Jelas berarti? Indah Pahiru, coba langsung sampai habis empat. Assalamualaikum. Masmuk. Kaifahaluk. Begitu. Biar dibalik-balik. Indah sampingnya lagi. Assalamualaikum. Matmuk. Kaifahaluk. Assalamualaikum. Kaifahaluk. Masmuk. Kan tidak apa-apa dibalik-balik itu nanti. Kan intinya kan antum assalamualaikum tentunya yang pertama. Paham kan? Setelah itu tanya nama, tanya kabar. Itu dah pertemuan namanya. Tanya nama, tanya kabar. Baik, kita acak-acak, hati-hati jawabannya. Sampingnya lagi. Assalamualaikum. Masmuk. Kaifahaluk. Indak Bagas, assalamualaikum. Kaifahaluk. Masmuk. Masya Allah. Assalamualaikum. Kaifahaluk. Masmuk. Assalamualaikum. Masmuk. Bikhoy. Kaifahaluk. Sengaja kan diacak supaya kan intinya kan kita hafal apa yang mau ditanya. Iya, baik. Baik. Ulang-ulang. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Masmuk. Kaif haluk? Masya Allah. Coba tanya anak. Waalaikumsalam. Ismi Ubay. Bikhairin walhamdulillah. Kita balik. Waalaikumsalam. Nanti kan sudah nahafal tuh sebagian persiapan. Jadi kita balik lagi. Baik. Iya. Supaya berpindah. Ismi Ubay. Alhamdulillah bikhair. Bikhair walhamdulillah. Boleh. Baik. Indak. Tul. Waalaikumsalam. Ismi Ubay. Alhamdulillah bikhair. Bikhair walhamdulillah. Boleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bikhair. Masmuk. Ya, jadi bukan ma ismuk, tapi mas ketemu dah sukun. Ismi Ubaid. Assalamualaikum. Masmuk. Kaif haluk? Masya Allah. Siapa samping? Ah kita. Assalamualaikum. Masmuk. Kaif haluk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah bikhair. Ismi Ubayid. Nah, nanti tinggal tambah. Itu harus lancar dulu. Kan setelahnya itu nanti ahlan wasahlan. Selamat datang. Kemudian lagi, ma'assalama. Ada tambahannya nanti. Itu dulu yang dilancarkan. Alhamdulillah. Berarti mantap. Lanjut. Sekarang. Al-hiwarutani. Percakapan yang kedua. Setelah kita selesai itu tadi yang pendek. Sekarang ada lagi tambahannya. Di percakapan tambahan ini, kita akan diajarkan dua kata tanya. Dua kata tanya. Yaitu aina. Aina dan hal. Aina dan apa? Hal. Lihat. Undur wastami wa'in. Lihat, dengar, dan ulang. Sekarang ini antum lihat dulu. Sebentar, baru ulang dan dengar. Assalamualaikum waalaikumsalam. Masih sama. Min aina ant? Dari mana kamu? Dan sebagai faedah, kalau ditanya min aina, jawabannya min. Begitu. Jadi kalau ditanya min, jawabannya juga ada min. Perhatikan itu. Jadi min aina ant, dari mana kamu? Ini perhatikan kata min ya. Ini aina, ini kata aina, terjemahannya itu tergantung huruf jernya, huruf sebelumnya. Jadi ada sekarang ini kita dikenalkan min aina. Min aina. Nanti min ini bisa diganti ila. Bisa diganti menjadi apa? Ila. Ila aina. Nah, ini beda artinya. Kalau min aina dari mana? Kalau ila aina kemana? Saya ulangi, min aina dari mana? Jawabannya, jawabannya min juga. Jadi kalau dibilang min aina, apa artinya min aina? Dari mana? Jawabannya min. Paham ini? Ah, yang kedua, nanti kita akan ditanya ila aina. Beda artinya nih, kemana? Jawabannya harus ila juga. Jawabannya pakai apa? Ila. Hati-hati itu jangan ketukar. Jadi kalau ditanya min aina, min. Paham kan? Ila aina, ila. Bisa untuk pahami? Ini langsung supaya tidak berulang nanti. Ya? Supaya tidak berulang. Ah, terus ada sebentar ya, yang akan disampaikan oleh penulis juga. Perhatikan nama tempat. Perhatikan kata nama tempat. Nama tempat itu takbirnya dalam bahasa Arab dua. Bisa ditakbir dengan namanya. Namanya misalnya Mesir. Kita tulis apa? Misru. Kadang juga biasa ditulis Misri. Misri. Iya, perhatikan ini. Jadi ada Misru, ada apa? Misri. Iya. Perhatikan, Misri itu kota. Kota. Paham gak ini? Paham ini? Mesir nama suatu kota sama dengan Makassar. Paham? Nama tempat. Kalau Misri, ini terkait dengan orangnya. Asal Mesir. Menunjukkan jinsiah sukunya. Perhatikan ini. Jadi, Mesir, apa artinya Mesir? Daerah yang namanya apa? Mesir. Kalau Misri, kalau tambah ini ya, ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki tambah ya. Kalau perempuan, ya sama tak. Ya sama tak bulat nanti. Nanti. Kalau perempuan. Jadi kalau perempuan, Misriyah. Itu asal Mesir. Kan ini ya namanya nisbah. Penyandaran kepada suatu tempat. Orangnya. Saya ulangi. Jadi, Misru, apa artinya Misru? Mesir, tempat. Kalau Misri, asal Mesir. Antum bisa pahami? Sekarang, Makassar, apa artinya Makassar? Apa artinya Makassar? Makassar, apa artinya Makassar? Tempat, kota Makassar. Kalau dibilang Makassari, berasal dari Makassar. Mereka bilang jinsiah, menunjukkan asalnya. Anda paham ini? Jelas dipahami? Misalnya, ana min Bugis. Apa artinya itu? Saya dari Bugis. Tapi kalau bilang ana Bugisi. Saya berasal dari suku Bugis. Jadi lebih ini, bukan kotanya, bukan daerahnya. Dipahami ini? Dipahami? Terus, nanti untuk kedua, kalau tidak ada ya ini, itu pakai min biasanya di awal. Min Mesir, dari Mesir. Kalau ada ya, tidak ada min. Langsung, ana Misri. Jadi beda itu, ana. Ana min Mesir. Saya dari Mesir. Bukan berarti apa? Asal Mesir, bukan. Saya dari Mesir. Kalau ini, ana Misri. Tidak ada min. Dan kalau ada ini ya, tidak ada apa? Min. Ana Misri. Apa artinya? Saya berasal dari Mesir. Dipahami? Itu sebentar. Nah, baik. Lihat, lihat. percakapannya. Assalamu alaikum. Lihat. Wa alaikumussalam. Min aina ant. Dari mana kamu? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Saya dari apa? Pakistan. Hal anta Pakistani? Apa itu artinya? Kan dia bilang, saya dari Pakistan. Tak kan belum tentu dari asalnya Pakistan. Bisa saja dari daerah lain. Jadi dia tanya, hal anta Pakistani? Apakah kamu berasal dari Pakistan? Suku sana memang? Iya kan? Dia bilang, naam, iya. Ana Pakistani. Saya berasal dari Pakistan. Wa ma jinsiyatuka ant? Dan apa asal kamu? Jinsiyah asal. Jinsiyah apa tadi? Jinsiyah asal, suku. Lebih sempit lagi. Iya. Kamu? Ana Turki. Apa artinya itu? Ana Turki. Apa artinya? Saya berasal dari Turki. Ana min Turkiya. Apa bedanya? Saya berasal dari Turki, saya dari Turki. Maksudnya sekarang, saya memang asal Turki, sekarang saya dari Turki. Beda kan? Karena Turki tempatnya. Tadi asalnya, ahlan wa sahlan. Jadi tambah panjang. Apa ahlan wa sahlan? Selamat datang. Dipahami semua artinya? Sudah? Paham bedanya? Paham bedanya? Baik. Untuk ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam. Min aina ant? Min aina ant? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka ant? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ajibu, jawablah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Min aina ant? Ulang, min aina ant? Hal anta Pakistani? Ulang, hal anta Pakistani? Ana Turki, ana min Turkiya. Ingat, nama tempat kalau mau jadikan asal, pakai ya. Dipahami ini, Pak Heru? Betul? Assalamualaikum, tanpa lihat. Contohnya di buku, ganti nama tempatnya. Min aina ant? Ana? Iya. Hal anta Makassari? Ana Bimawi. Ana min Bima. Dipahami? Yang pertama yang susah ini. Yang selanjutnya itu mudah. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Min aina ant? Hal anta Makassari? Enggak. Kalau untuk. Jangan dulu lah sekarang. Iya. Nantilah ada lagi. Nantilah. Sekarang itu naam dulu. Iya, satu-satu. Baik. Hal anta Makassari? Ana Bimawi. Ana min Bima. Baik. Enak? Assalamualaikum. Min aina ant? Hal anta Makassari? Ana Bimawi. Ana min Bima. Baik. Assalamualaikum. Min aina ant? Ana min Makassar. Min. Hal anta Makassari? Jinsiyatuk? Ana bima bi. Ana min bima. Assalamu alaikum. Min aina an? Hal anta makassari? Ana bima bi. Ana min bima. Assalamu alaikum. Kaif halu? Min aina an? Min aina an? Hal anta makassari? Hal anta makassari? Jadi, ingat Anda bilang tadi, kalau ada min, pakaikan min di jawabannya. Kalau tidak ada, jangan pakai. Dah? Hal anta makassari? Ahsan. Terus? Ana bimali. Ana min bima. Masya Allah. Assalamualaikum. Min aina ant? Min? Hal anta makassari? Wam? Ana bimali. Ana min bima. Assalamualaikum. Min aina ant? Ana makassari. Min, min. Ingat-ingat, kan saya sudah bilang. Kalau tanyanya pakai min, jawabannya juga apa? Min. Ingat itu. Ingat sekali. Itu pokok namanya, susunan kalimat. Iya. Min aina an? Ana min Makassar. Ana min Makassar. Ana min Makassar. Hal anta Makassari? Ana Makassari. Ana bimawi. Assalamualaikum. Min aina an? Masmu. Masya Allah. Mantap. Iya. Kan nyambung jadi yang percakapan sebelumnya. Ini cuma nanti nyambung. Iya. Jadi masmu dia tidak tergoda, tidak tertipu. Min aina an? Hal anta Makassari? Ana bimawi. Ana min bima. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk. Kaif halu? Min aina an? Hal anta Makassari? Ana bimawi. Ana min bima. Jadi nanti itu latihan, jangan lihat buku. Karena masa mau bercara sama orang Arab, lihat dulu. Iya kan? Indah, kita balik. Kita yang tanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bikhoir. Ana min bima. Hal anta bimawi? Naam, ana bimawi. Wama jinsiatuka an? Terbalik. Kan saya tanya dulu jinsianya, aslinya, sukunya. Berarti ana Makassari, baru ana, begitu maksudnya. Ahlan wa sahlan. Di belakangnya, Indak, Abu Zain. Kita tanya saya. Waalaikumsalam. Bikhoirin walhamdulillah. Ana min bima. Hal anta bimawi? Naam ana bimawi. Wa ma jinsiatuka ant? Ahlan ana min Makassar. Jadi ingat, kalau ada min, enggak perlu lagi nisbah. Kan ada kaidahnya. Kalau ada min Makassar, begitu saja. Iya kan? Kalau enggak ada baru Makassari. Karena lebih khusus itu ya-nya, ya nisbah namanya. Enggak boleh sembarang masuk. Baik. Indah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bikhairin. Ana min bima. Naam ana bimawi. Wa ma jinsiatuka ant? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Dah? Nanti tinggal satu lagi. Ma'assalama. Selamat tinggal. Iya kan? Kan ini sudah. Selamat datang. Tinggal satu sebenarnya. Nanti ada dikasih. Baik. Berarti cukup dulu yang itu ya. Ini perhatikan baik-baik. Penggunaannya. Iya. Penggunaannya. Coba kita ganti sekarang. Ya, yang di sampingnya. Indah betul. Jangan Makassar. Sudah lancar ini. Bugis. Assalamualaikum. Min ain an. Hal anta Bugisi? Ana Bimawi. Ana min Bima. Baik. Nah, kita ganti Pak. Goa. Iya. Ingat kan Goa. Tinggal bilang tambah ya menjadi Gowi. Iya. Iya. Paham kan? Gowi. Kalau panjang Go-nya. Kalau pendek berarti Gowawi. Kan tergantung dah. Kalau pendek Go-nya berarti Gowawi. Iya. Baik. Kita ganti Goa. Goa. Assalamualaikum. Min ain an? Hal anta Gowawi? Majin terus tanya lagi. Ana Bimawi. Ana min Bima. Baik, kita ganti. Apa? Maros. Baik. Jadi kan jadi Marosi. Pokoknya tambah saja apa? Ya, kan jadi gampang bahasa Arab itu. Tambah ya jadi asal, jadi suku. Assalamualaikum. Min aina an? Hal anta Marosi? Ana Bimawi. Ana min Bima. Kita ganti apa? Nama tempat. Palopo. Apa? Ya, baik. Palopi. Baik. Assalamualaikum. Min aina an? Hal anta Palopowi? Palopi. Palopi. Bisa. Jinsiatuk. Ana Bimawi. Indah. Apa kita? Daerah. Oh, baru kita ada. Masya Allah. Masmu. Aldi. Kaip halu? Min aina an? Dari mana antum? Min Makassar. Hal anta Makassari? Naam. Ana Makassari. Ahlan wa sahlan. Iya, mudah. Mudah ini percakapan. Iya, cuman dikasih biasa saja. Jelas berarti? Nah, kalau yang percakapan yang dibawa itu perempuan. Seperti biasa, ganti saja anta menjadi apa? Anti. Lihat itu, lihat percakapan kedua. Assalamualaikum waalaikumsalam. Min aina anti? Lihat. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Itu perempuan. Jadi, kalau laki-laki tambah saja ya. Kalau perempuan, ya dan tak. Itu bedanya. Jadi hal anti kalau perempuan, hal laki-laki, hal anta Misri. Kalau lagi perempuan, hal anti Misriyah. Pak, bisa dibedakan? Bisa. Naam ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti ana Suriyah. Saya asal Suriyah. Wa ma ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Baik, tinggal mufradat baru kita cukupkan dulu. Al mufradat al ard. Kosakata pemaparannya undur wastami wa'id. Lihat, dengar, ulang. Perhatikan dulu artinya majin siatuk, apa artinya tadi? Dari mana? Apa asalmu? Dari mana asalmu? Pokok apa namanya? Suku, kalau ada sukunya. Wa majin siatuki itu perempuan. Ana bisa laki-laki. Ana bisa juga apa? Perempuan. Itu ana itu umum. Karena saya bisa laki-laki, bisa juga siapa? perempuan. Pakistan, Pakistan, Turkiya, Turki, Mesir, Mesir, Suria, apa Suria? Suria, Pakistani, apa bedanya ini? Asal Pakistan, Turki, asal Turki, Mesiria, asal Mesir, Suria, asal Suria. Coba ulangi, majinsiyatuk. Semuanya majinsiyatuk. Majinsiyatuk. Ana. Ana. Ana. Ana. Pakistan. Turkiya. Mesir. Suria. Pakistani. Turki. Mesiria. Suria. Nah, terakhir tadrib latihan. Sil bainal kalimati was suratil munasibah. Sambungkan antara kata dan gambar yang cocok. Sambungkan antara kata dan gambar yang cocok. Coba Pakistan. Yang mana itu cocoknya? Yang pulaunya ya, petanya. Kalau Pakistani orangnya. Orangnya, perhatikan bedanya. Suria. Sama Suri. Kalau Suri berarti apanya? Orangnya. Kalau Suria, kotanya. Mesir. Pulaunya. Misri. Orangnya. Turkiya. Kotanya. Turki. Hah? Turki. Orangnya. Asalnya. Paham kan orangnya? Kalau saya bilang Makassar. Tempatnya Makassari. Nah, orangnya asli Makassar. Coba Bugis. Bugisi. Jakarta. Nah, Jakarta. Nah, tempatnya. Kalau bilang Jakarti misalnya. Nah, orang Jakarta. Indonesia. Nah, negaranya Indonesia. Orangnya. Dipahami ini? Sama ya? Malaysia. Tempatnya. Malaysia. Begitu. Tambahkan. Ini namanya ya nisbah. Ya yang menunjukkan asal penyandaran. Dia nanti antum kalau ketemu misalnya. Ana min Indonesia. Ana Andonusi. Saya dari Indonesia. Saya asal Indonesia. Iya kan? Bisa antum bilang nanti kan, ana makas min Makassar, ana Makassari, ana min Makassar, ana Bugisi. Bisa kan? Kan bisa. Saya dari Makassar, tapi saya apa? Bugisi. Jelas kan? Ah baik, kita lanjutkan lagi nanti. Cukup dulu sampai situ. Sisa satu percakapan, setelah itu kita akan latihan terus. Karena ini buku latihan yang panjang. Percakapannya hanya tiga saja. Tiga. Insya Allah, pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Awal ya, antum masih kacau ya. Insya Allah, pelajaran topik yang kedua nanti, itu sudah mulai masuk. Biasa awal masih kacau. Alhamdulillah. Semua orang belajar begitu. Karena antum baru sekarang masih pikirkan, masih lihat buku. Kan nanti kan tidak terlalu dilihat buku. Alhamdulillah. Baik, kita cukup. Ada pertanyaan? Tentang yang kita ambil tadi? Jadi dia gini. Ada kaidahnya ini menambahkan ya. Kalau sebenarnya huruf akhirnya huruf sahih, maksud huruf akhirnya itu bukan waw atau alif atau ya, langsung tambahkan ya. Kalau akhirnya bukan huruf alif, waw atau ya, langsung tambah ya. Nah, misalnya kita kan bilang tadi apa tadi? Asaplah anggaplah Makassar. Tah, Makassar. Huruf terakhirnya apa itu? Hah? Huruf Makassar kan huruf akhirnya apa? Hah? Huruf apa? Ro kan? Makassar. Huruf ro. Kalau ini berarti bukan alif, bukan ya, bukan wa, wau. Maka langsung tambah ya. Langsung Makassari. Paham kan? Tapi kalau akhirnya wau atau ya atau alif, nah, lain cerita lagi. Ya. Kalau akhirnya alif, dan alifnya huruf ketiga, langsung alif itu ganti waw. Misalnya kita gini, bilang gini, Bima. Bima. Huruf terakhirnya apa itu? Alif. Tapi keberapa? Keberapa? Maksudnya hitung hurufnya. 1, 2, 3. Wajib itu alif ganti waw. Alif ganti waw baru tambah ya. Jadinya Bima menjadi Bimawi. Paham kan? Tapi kalau alifnya lebih dari 3, artinya dia keempat atau kelima atau keenam, langsung hilangkan. Ganti ya. Kok edanya? Dah? Misalnya tadi kan kita bilang Goa. Makanya tadi kalau Goanya begini, Goa begini. Keberapa alifnya itu? Goa. Keberapa alifnya? Ketiga kan, begitu. Maka langsung diganti apa? Tambahin alif ganti menjadi ya, ewa, wau, kemudian tambah ya. Jadinya Goawi. Tapi kalau keempat, langsung hapus alifnya, tambah ya. Seperti Jakarta. Berarti kan ada alif itu. Ya kan? Karena seharusnya kalau tidak ada alif, berarti itu. Berarti hapus alif, langsung ya. Dah? Sama dengan tadi, Surya. Kan Surya ada alif, tuh? Nah, contoh nyata tadi. Ada kata apa tadi? Dikata apa? Surya. Perhatian, bandingkan dengan Mesir sama apa? Misru sama Surya. Surya. Kata Mesir sama apa? Surya. Perhatikan ini. Surya. Mesir. Apa kita katakan? Misri. Langsung tambahkan apa? Ya, selesai masalah kalau bukan alif. Tapi kalau ini Surya, akhirnya apa itu? Alif. Tapi keberapa? Kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia kelima. Langsung ini hilang. Alifnya otomatis hilang, langsung ganti ya. Menjadi apa? Suri. Kan ketemu dua ya, langsung diidgham. Suri. Kita paham, saudara? Yang masalah ini alif. Dah? Kita begitu mikoedah semuanya. Jadi kalau bukan alif, paling enak. Langsung. Dah? Misalnya tadi, Pakistan. Akhirnya apa? Nun. Langsung tambah ya. Jadinya? Pakistani. Paham kan? Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Dah? Misalnya apa lagi yang akhirnya alif? Palopo. Palopo. Akhirnya apa itu? Ketiga O berarti wau. Iya kan? Ah, kalau wau, boleh langsung tambah ya. Palopo wi. Boleh juga hilang. Paham kan? Jelas kan? Sama dengan orang bilang, Muna. Muna. Kalau dipatah berarti alif. Itu ciri-cirinya. Kalau dipatah berarti ada alif di akhirnya. Muna. Berarti jadinya apa? Munawi. Kita bisa pahami? Kalau Bugis, Om Muda ya. Bugis akhirnya apa? Sin. Berarti huruf, bukan alif. Gampang, langsung tambahkan apa? Bugisi. Bisa kita pahami? Ada lagi? Gimana? Sinjai. Akhirnya apa itu? Iya kan? Langsung saja tambah ya. Dah? Sinji. Kenapa Sinjai? Sinji. Kan sama dengan Surya tadi. Suri. Kalau akhirnya ya, tambah ya. Ya, tambah ya. Itu gong. Kan huruf sejenis. Dah? Asinji. Betul. Iya. Rahmat Asinji. Mantap. Siapa itu? Baik. Jelas berarti kan? Jelas kan? Hah? Pindrang. Pindrang. Tinggal huruf apa akhirnya? Tidak ada huruf ni itu. Iya. Ganti dengan jim. Piranji. Iya. Paham kan? Iya. Anda paham kan? Jelas kan? Ini tahap awal. Ingat, ini baru perkenalan ini. Insya Allah lama-lama antum terbiasa. Dah, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Nanti percakapan ketiga lagi insya Allah. Pertemuan akan datang. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.